Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقوله ولو كنت متخذًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. بسم الله. Maka padanya pada hadis ini, pada kalimat walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan, kita mendapatkan faedah penjelasan keutamaan Abu Bakar Siddiq, dan beliau adalah afdalus sahabah. Beliau adalah sebaik-baik sahabat. Wa fihi ar-raddu 'ala ar-rafidhah wa 'ala al-jahmiyah. Dan padanya ada bantahan terhadap Rafidhah Syiah dan terhadap aliran Jahmiyah. Wa huma syarru ahli al-bid'ah. Dan mereka adalah sejelek-jelek ahlul bid'ah. Wa akhrajahum ba'du salaf min as-sintaini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian salaf mengeluarkan mereka dari 72 golongan. Mengeluarkan mereka dari 73 golongan. Barakallahu fikum, kalau 72 yang sesatnya saja. Dan seluruhnya bersama yang lurus adalah 73. Bahwasanya mereka mengeluarkan Rafidhah Syiah dan Jahmiyah dari 72 golongan, maknanya mereka bukan Islam. Bukankah yang 73 itu Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat satafariqu ummati, akan berpecah umatku. Berarti mereka ini masih umat Nabi. Ummati, masih umat Nabi. Tetapi karena Rafidhah Syiah sudah terlalu jauh, bahkan sampai menyatakan nabinya saja salah, harusnya yang jadi nabi bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Ali. Jibril berkhianat, ya sudah terlalu jauh, bukan lagi Islam. Syiah bukan Islam. Maka keluar dari 73 golongan. Karena bukan Islam. Bukan ummati. Jahmiyah. Parah juga. Sampai menyatakan bahwa Allah tidak punya sifat apapun. Allah tidak besar, tidak kecil. Allah tidak tinggi, tidak rendah. Allah tidak mendengar, tidak tuli. Allah tidak... Ya namanya tidak punya Tuhan. Ateis. Ateis bukan Islam. Kalau bukan Islam, keluar lagi. Dari 73, keluar dari hadis, umatku akan berpecah. Mereka bukan umat Nabi sama sekali. Baik, itu maksudnya sebagian ulama salaf mengeluarkan dua golongan ini dari 72 golongan. Wabisababi rafidah hadatha syirku wa ibadatul qubur. Dan karena sebab Syiah Rafidhah lah munculnya kesyirikan-kesyirikan dan penyembahan-penyembahan kuburan. Siapa yang pertama kali meninggikan kuburan? Syiah terhadap kuburan Husain. Siapa yang pertama kali tawaf mengelilingi kuburan? Syiah Rafidhah terhadap kuburan Husain. Siapa yang meratapi mayit dan memanggil-manggil orang mati? Syiah Rafidhah memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Siapa yang pertama berdoanya kepada makhluk, kepada orang mati, bukan kepada Allah, mintanya kepada kuburan, mereka lagi. Syiah Rafidhah yang meminta kepada Al-Husain, ya Sayyidina Husain, ya fulan, ya fulan. Syiah Rafidhah. Semua kesyirikan-kesyirikan dalam mengkultuskan kuburan, asal-muasalnya dari Syiah Rafidhah. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Dan mereka adalah awal pertama golongan yang membangun kuburan sebagai masjid. Awal pertama golongan yang membangun tempat ibadah di kuburan. Maka muslimin yang melakukan hal-hal tersebut kita katakan terpengaruh oleh Syiah Rafidhah. Mereka terpengaruh oleh Syiah Rafidhah. Wa huwa kama qala bila raib, dan itu seperti yang mereka katakan tidak ragu lagi. Kan diawali dengan kalimat qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf. Diakhiri dengan kalimat apa yang dikatakan oleh ba'dus salaf, huwa kama qal, memang seperti itu adanya, bila raib, dengan enggak ada keraguan sama sekali. Memang Syiah sudah keluar dari agama. Dan memang Syiah yang mengawali pengkultusan kuburan-kuburan. Wafihi. Dan padanya. Ada isyarat. Ila khilafati Abi Bakrin. Siapa yang mengambil faedah keutamaan Abu Bakar. Kemudian isyarat ila khilafah Abu Bakar saya hitung satu. Karena sama. Siapa yang menyebutnya dua? Sama itu. Keutamaan Abu Bakar adalah menjadikan beliau layak jadi khalifah. Lianna man kanat mahabbatuhu li syakhsin asyadda. Karena siapa yang Rasulullah SAW mencintai dengan sangat, karena awla bihi min ghairihi, tentunya dia lebih pantas untuk menggantikannya. Wa qad istakhlafahu 'ala salati bin nas. Dan Rasulullah SAW telah mewakilkan beliau untuk mengimami manusia. Wa ghadiba lima qila yusalli bihim Umar. Dan beliau marah ketika ada yang berkata Umar saja yang imami. Nabi mah. Innak nasawahibu Yusuf. Sesungguhnya engkau termasuk teman-temannya Yusuf. Ini seperti kawan-kawannya Nabi Yusuf yang hasad kepada Yusuf. Muri abaki falyusalli minnas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Nabi mengatakan kepada Aisyah, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Wadhalika fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Dan itu ketika beliau sakit dengan sakit yang kemudian wafat setelah itu. Atau ketika sakit itu. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Wasmu Abi Bakrin. Nama Abu Bakar adalah Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah. Ibn Taim menyebabkan dijulukinya At-Taimi. Ibn Murrah As-Siddiqul Akbar. Siddiq yang paling besar. Khalifatu Rasulillah, beliau adalah khalifah Rasulullah SAW. Wa afdalus sahaba bi ijma' man yu'tadu biqaulihi min ahli al-ilmi. Beliau sebaik-baik sahabat dengan kesepakatan ijma seluruh para ulama yang teranggap ucapannya dari ahli al-ilmi. Mata fi Jumadil Ula. Beliau meninggal pada bulan Jumadil Ula pada tahun ke-13. Walahu talasun wasittuna sanah. Dan beliau berumur ketika itu 63 tahun radhiyallahu taala anhu. Berarti mirip dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, ala, kalimat ala jangan ditasdidkan, adalah harfus tiftah, huruf pembuka. Kadang tidak diterjemahkan karena hanya membuka kata-kata. Kadang pula diterjemahkan dengan ketahuilah. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sampai kemudian Nabi cerca mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Berkata Al-Khalkhali, wa inkarun nabiyyi sani'ahum hadha yukharriju ala wajhain. Pengingkaran Nabi tersebut terhadap perbuatan mereka keluar dari dua sisi. Ini pengingkaran Nabi terhadap Yahudi dan Nasrani atas perbuatan mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, itu keluar dari dua sisi. Salah satunya, annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman lahum. Yang pertama, karena mereka sujud kepada kuburan-kuburan Nabi. Ta'ziman, sebagai pengagungan terhadap kuburan tersebut, mereka sujud kepada kuburan tersebut. Ini yang menyebabkan Nabi mengingkarinya. Sisi pertama. Sisi kedua, annahum yujawwizuna shalah fi madafinil anbiya. Mereka membolehkan sholat di tempat-tempat di kuburnya Nabi. Wa tawajjuh ilaiha halatas salah, dan mereka membolehkan untuk sholat kepada Allah tapi menghadap kuburan. Menghadap kuburan. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW mengingkari. Nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah. Karena ahlul kitab memandang dengan menghadap kuburan Nabi, dengan beribadah di kuburan Nabi, katanya ada mubalaghah, ada keistimewaan lebih tinggi dalam ibadah. Karena memiliki dua sekaligus, menyembah Allah dan memuliakan Nabi. Menyembah Allah dan menghormati kuburan Nabi, kata mereka. Yang pertama, huwa syirkul jali. Yang pertama, kesyirikan yang nyata. Apa yang pertama tadi? Sujud kepada kuburan. Sengaja mengagungkan kuburan. Sedangkan yang kedua, beribadahnya kepada Allah, tetapi menghadap kuburan. Ini namanya syirkul khafi, syirik yang samar. Karena ketika ditanya, kamu menyembah kuburan? Orang itu menjawab, kami tidak menyembah kuburan. Kami benar-benar menyembah Allah. Membaca-baca zikir kepada Allah. Sujud kepada Allah. Tapi di kuburan. Tapi menghadap kuburan dan kiblat sekaligus. Itu kan jadi samar. Ini kuburannya, ini Ka'bahnya. Menghadapnya begini. Kamu nyembah Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat atau menghadap kuburan ini? Syirkun khafiyun. Syirik yang samar. Walidzalika istahaqqul la'an. Oleh karena itu Nabi sampai melaknatnya. Istahaqqu la'an, layak mendapatkan laknat. La'anallahu al-yahud. وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدْ. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah laknat Yahudi, Allah laknat Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Karena dua perkara ini tadi, karena mereka sujud pada kuburan, karena mereka mengagungkan kuburan, dan yang kedua, karena mereka beribadah di tempat yang bukan tempat ibadah, dengan maksud ingin mengagungkan kuburan juga. Qalu faqad naha anhu fi akhir hayatih. Ucapannya dalam hadis, dan beliau telah melarangnya di akhir hidupnya. Artinya tidak mungkin lagi dikatakan, oh itu mansuh, terbatalkan hukumnya. Memang ada beberapa hukum-hukum yang terbatalkan dan mansuh, kalau pertamanya dibolehkan, kemudian jadi tidak boleh. Atau yang tadinya tidak boleh, jadi boleh. Seperti ziarah kubur, tadinya enggak boleh, jadi boleh. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, ala fazuruha fa inna tudakirukum bil maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Berubah hukumnya. Tetapi larangan menjadikan kuburan sebagai masjid tidak mungkin mansuh. Tidak mungkin terbatalkan hukumnya. Mengapa? Karena larangannya di akhir hidupnya. Mau dibatalkan kapan? Di akhir hidupnya sebelum wafat, Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri masjida atau wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini lafaz-lafaz ini semuanya ada dalam hadis yang sahih. Jangan jadikan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan sebagai berhala yang disembah. Dan jangan jadikan tempat perayaan. Apa maknanya tempat perayaan? Tempat kumpul-kumpul manusia. Jangan. Dilarang oleh Nabi di akhir hidupnya. Setelah itu wafat. Setelah itu wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau dikatakan mansuh, siapa yang memansuhkannya? Beliau wafat setelah itu. Siapa yang bisa membatalkannya? Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Aikama fi hadisi Jundub. Yani sebagaimana dalam hadis Jundub. Sebelum wafatnya bi khamsin. Yani ketika hampir wafatnya beliau sudah melarang. Hadza kalam Syekhul Islam rahimahullah wa kadza ma ba'dahu, demikian pula apa yang setelahnya. Qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man, dan itu dalam salah satu lafaz. Innahu la'ana man fa'alahu. Kama fi hadis Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasrani, karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Qutufa kaifa yasuku ma'a hadha at-taghlid min sayyidil mursalin an tu'azzamu al-qubur wa yubna 'alayha wa yusalla 'indaha wa ilayha. Maka bagaimana mungkin setelah larangan yang keras dari nabi seperti ini, setelah hadis-hadis larangan yang sangat keras bahkan sampai melaknat, bagaimana mungkin masih ada kuburan-kuburan yang diagungkan? Masih ada kuburan yang dibangun di atasnya masjid, tempat ibadah. Yusalla indaha wa ilaiha. Ada yang salat di sisinya, bahkan ada yang salat menghadapnya. Hadza a'zamu masyaqqah wa muhaddah lillah. Ini sebesar-besar penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebesar-besar penentangan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Lau kanu ya'qilun. Kalau saja mereka itu berakal. Kalau saja mereka diberi zaka'an. La yu'tau zaka'an wa la yu'tau zaka'an. Ternyata mereka tidak diberi zaka' wa la zaka'. Qauluhu kemudian disebutkan dalam hadis, wassalatu indaha min dalik. Dan salat di sisi kuburan termasuk di dalamnya. Wa in lam tubna masjidun. Walaupun tidak dibangun masjid. Salat di sisinya sama hukumnya. Walaupun tidak dibangun masjid. Berarti larangan tadi bukan larangan membangun masjid saja. Tetapi larangan memfungsikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. Apakah dibangun bangunan ataupun tidak. Kalau dijadikan tempat ibadah, itu berarti dijadikan sebagai masjid, tempat sujud, marka, tempat rukuk, musalla, tempat sholat. Jangan. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat ibadah, tempat zikir, tempat baca Quran. Jangan. Tempat baca Quran itu di masjid dan di rumah. Nawiru. Berikan cahaya di rumah-rumah kalian dengan salat-salat sunnah dan qiraatul Quran. Masjidnya kosong, rumahnya sepi, kering dari ibadah, sedangkan kuburan ramai dengan zikir, ibadah, salat, qiraatul Quran. Ini keanehan. Menyelisihi perintah Nabi SAW untuk meramaikan masjid. Dan juga meramaikan rumah kalian dengan qiraatul Quran. Dengan salat-salat sunnah. Tetapi sebaliknya kuburan jangan dijadikan tempat ibadah. Jangan jadikan tempat salat. Jangan jadikan tempat qiraatul Quran. Tempat keramaian. Jangan. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Al-ardu kulluha masjidun. Illa al-maqbarah. Walhammam. Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan bumi ini seluruhnya masjid, tempat ibadah, kecuali kuburan dan hammam. Kecuali kuburan dan kamar mandi, tempat buang hajat. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan disahihkan pula oleh Imam Hakim rahimahumullahu ajma'in. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bil jumlah faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dara'i'ihi wa fahima an Rasulullah sallam maqasidahu jazima. Jazman la yahtamilu an-naqid anna hadhihi al-mubalagha wal-la'n wan-nahi bi sighatayhi sighat la taf'alu dan sighat inni anhaakum dhalik laisa li ajli an-najasah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ringkasnya, bagi siapa yang mengenali kesyirikan dan sebab-sebabnya, mengenali kesyirikan dan jalan-jalannya, siapa yang memahami perintah-perintah Rasulullah SAW dan larangan-larangannya, wa maqasidahu dan tujuan-tujuannya, maka dia akan jazima jazman. Dia akan memahami dengan tegas. La yahtamilun naqid, yang tidak memungkinkan ada makna lain. Bahwa larangan Nabi yang keras, laknat beliau, larangan dengan dua bentuk. Bentuk pertama, jangan kerjakan. Bentuk kedua, aku melarang kalian. Semua itu jelas bukan karena najisnya kuburan. Jelas bukan karena najisnya kuburan. Jelas bukan karena najisnya kuburan. Bal hiya li ajli najasati syirki. Jelas itu karena najisnya kesyirikan. Jalan-jalan menuju kesyirikan. Al-lahiqah liman asah. Yang akan mengenai mereka-mereka yang melanggar. Wartaka bama'anhu nahahu. Yang selalu melakukan apa yang dilarangnya. Wattaba'a hawahu. Yang mengikuti hawa nafsunya. Walam yaksha rabbahu wa maulahu. Yang tidak mau takut kepada Allah dan kepada maulanya. Wa qalla nasibuhu. Yang sedikit bagiannya dari ilmu. Atau rudima, atau bahkan tidak memiliki ilmu tentang la ilaha illallah. Apa kesimpulan dari ucapan beliau rahimahullah? Larangan yang keras, mubalaghah, laknat dari Nabi, larangan dengan dua bentuk, jangan kalian kerjakan, dan bentuk ini anhakum andalik, larangan-larangan dalam bentuk-bentuk yang keras ini, sampai dilaknat pelakunya, sampai dicerca Yahudi dan Nasrani yang dikatakan syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi, jelas bukan hanya karena najasah. Bantahan pada siapa ini? Bantahan pada orang-orang yang memahami hadis tadi yang terakhir, hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwa bumi ini semuanya masjid kecuali dua. Kuburan dan hammam. Kata mereka, sebagian mereka, rahimahumullah, waghafarallahu lahum, semoga Allah memaafkan mereka dan mengampuni mereka, merahmati mereka, menganggap bahwasanya dilarang sholat di hammam karena khawatir najis. Demikian pula sholat di kuburan karena khawatir najis. Ilatnya sama, yaitu najasah. Alasannya sama, yaitu najasah katanya. Sehingga beberapa ulama yang menganggap alasannya najasah, mereka berkata, idza kanal qabru, kalau kuburan itu terbongkar, haram sholat di sana. Tapi kalau kuburan tersebut masih utuh, tidak mengapa, karena tidak najis. Kenapa terbongkar maksudnya? Maksudnya kalau tanahnya dan serpihan-serpihan mayat tadi sudah bercampur, sehingga dikhawatirkan kamu sholat di atas serpihan-serpihan jenazah mayit, haram, tidak boleh, najis katanya. Maka oleh karena itu, kalau sudah dikasih semen, mereka mengharap bilangnya asman pakai T. Sudah dikasih semen di atasnya, apalagi sudah dibersihkan dengan berbagai macam pengaman, sudah dikasih permadani di atasnya, maka tidak mengapa karena tidak lagi najis. Ada memang beberapa pendapat dari madhab-madhab. Walakin hadza qaulun marjuh. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah karena dalil-dalilnya juga lemah. Mereka menganggap bahwa ini dengan ini sama, hammam dengan kuburan, padahal alasannya berbeda. Mengapa? Ini jawabannya Ibnu Qayyim tadi. Larangannya sekeras itu. Apakah larangan sholatnya hammam sekeras itu? Dilaknat dan seterusnya? Tidak. Apakah larangan sholat di Marbadil Ibil, tempat mendekamnya unta, apakah sekeras itu larangannya? La'anallahul Yahud, karena mereka sholat di Marbadil Ibil. Tidak. Demikian pula la'anat, demikian pula kalimat la taf'al, demikian pula ma'anha kemandalik. Jelas bukan karena najis, tapi karena itu akan membawa orang mengkultuskan kuburan. Karena itu akan membawa orang kepada syirik. Walaupun perbuatan awalnya bukan syirik, tapi kesananya akan jadi syirik. Akan mulai mengagungkan kuburan, memanggil walinya, memanggil orang yang dikubur, ya wali fulan, ya syekh fulan, dan seterusnya. Walaupun asalnya tawassul, menjadikan perantara, sampai kemudian mereka meratap, meminta, benar-benar meminta kepada si mayit. ujung-ujungnya aghithni aghithni ya maula, ya sayyida, ya syaikha ila akhirih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena itu jalan kepada kesyirikan, maka dilarangnya lebih keras, lebih dahsyat, bahkan diancam dengan la'nat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.